إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ikhwatal iman. Alhamdulillah nashkurullah azza wa jal wa nahmaduhu, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal dan kita memujinya dengan segala bentuk pujian. Yang Allah Ta'ala adalah zat, satu-satunya yang zat yang berhak dipuji dengan segala bentuk pujian, karena Allah Ta'ala zat yang maha sempurna yang tiada celah dan aibnya. Alhamdulillah, di antara sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala maha penyayang. Di antaranya pula Al-Mun'im, Allah adalah pemberi nikmat. Dan sungguh kita tidak bisa mengingkari dan mengkiri atas segala nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar setelah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, adalah nikmat diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam bagi umat ini, bagi kaum mukminin. Sehingga Allah Ta'ala ingatkan di dalam surah Al-Imran, walaqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan anugerah yang amat sangat besar bagi orang-orang yang beriman ketika Allah Ta'ala mengutus pada mereka rasulan min anfusihim, rasul dari diri mereka sendiri, dari bangsa mereka, yakni manusia. Yang rasul itu adalah memiliki tugas yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang mengupayakan tazkiyat nafs, pembersihan jiwa dari berbagai penyimpangan, dari berbagai kesesatan, dari berbagai borok-borok penyimpangan, baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu akhlak moral, yang kala itu sebelumnya zaman jahiliyah penuh kebobrokan, penuh penyimpangan dalam perkara yang paling fundament sekalipun, yaitu perkara akidah, sampai berhala, pohon, batu, kuburan disembah. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengupayakan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul alaihissalatu wassalam membacakan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka, memberikan taklim kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Walhamdulillah, yang Rasul alaihissalatu wassalam senantiasa ingatkan di setiap kali khutbah beliau alaihissalatu wassalam, seringnya khutbah beliau adalah khutbatul hajah, termasuk adalah dalam khutbatul nikah sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala dalam sunannya, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sehingga disebutkan dalam kitabun nikah, yakni dalam bab khutbatul nikah yang dibaca oleh beliau adalah khutbatul hajah. Nam, yang diantara lafadznya Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. La raiba fi hudalil muttaqin, yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan wa jazakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan terhadap khutbatul hajah ini, begitu juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, maka ini mengandung yaitu minhaj, minhaj talaqqi, manhaj prinsip di dalam mengambil ilmu. Sumbernya apa? Di dalam kita beragama, kemana sumbernya? Harus kita gali, harus kita pelajari. Masdarnya apa? Tidak lain disebutkan oleh Rasul ini. Nah, asdaqul hadis, sebenar-benar ucapan yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang isinya adalah petunjuknya Allah. Yahdi bihi may yasha, yang Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus, dengan Al-Quranul Karim. Maka ini adalah sumber pertama. Yang kemudian selanjutnya kata Rasul, wa khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis, hadis Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah sebaik-baik petunjuk untuk kita pelajari, untuk kita pegangi, kita amalkan dalam kehidupan. Inilah artinya, ini adalah minhaj talaqqi, prinsip pedoman di dalam kita mengambil ilmu, dalam kita mengambil agama, yakni kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, dan Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan untuk tidak membikin cara ajaran tuntunan baru yang tidak dituntunkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Makanya setelah itu Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, "Na'am, wa syarrul umuri muhdatsatuha." Sejelek-jelek perkara itu adalah yang diada-adakan. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah oleh kalian, urusannya adalah kalian tinggal mengikuti. Siapa yang diikuti? Allah dan Rasul. Nah, yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga para sahabat Allah Ta'ala nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Tidak mungkin Allah ridha kepada mereka kecuali karena tentu benarnya ilmu mereka, pengamalan mereka terhadap agama ini. Tidak mungkin Allah ridhoi kalau mereka menyimpang. Tidak mungkin Allah ridhoi kalau mereka salah di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis dan mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka mereka adalah parameter dan barometer untuk umat-umat berikutnya, generasi-generasi berikutnya. Allah Ta'ala menyatakan wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Setelah itu Allah Ta'ala sebutkan walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha. As-sabiquna al-awwalun, generasi-generasi awal minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Generasi siapa itu? Muhajirin dan ansar itu generasi siapa ya? Generasi milenium. Nah, generasi sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar yang berikan pertolongan kaum muhajirin yang mereka tinggal di Madinah. Nah, kemudian Allah Ta'ala sebutkan golongan ketiga walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka, mengikuti muhajirin wal ansar, mengikuti sabiqun al awwalun. Nah, dengan catatan ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan cara yang baik, sebagai pengikut yang baik, pengikut yang setia. Saya tanya, namanya pengikut itu ngikutin di belakang atau di depan? Ngikutin itu, namanya ngikutin itu di belakang atau di depan? Di belakang. Kita ini generasi belakang setelah sahabat. Artinya sudah ada pendahulu. Di depan kita sudah ada. Kalau kita mau masuk golongan walladzina taba'uhum yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 100 ini, berarti ikuti pendahulu. Karena itu disyaratkan oleh Allah walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka biasan dengan baik. Nah, itu mengikuti. Yang diikuti sahabat sendiri adalah tidak lain Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka mereka orang-orang yang getol semangat mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadis enggak henti-hentinya. Ikhwan jazakumullah. Nah, sehingga mereka pun dipuji oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dapat rekomendasi dari Rasul alaihi salatu wasalam, di mana Rasul itu shadiqul masduq, orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Tidaklah Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan kecuali wahyu. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang disampaikan oleh Rasul adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beliau alaihissalatu wassalam menyatakan khairun nas qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi yang dididik oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Naam, generasi yang mereka ikhwanul jazakumullah belajar, naam, kuliah, mahasiswa-mahasiswa hasil didikan langsung oleh dai yang terbaik, mubalig yang paling sempurna, yakni Rasul alaihi salatu wasalam, utusannya Allah, aminun man fis sama, yang dipercaya oleh zat yang di langit, Rasul alaihi salatu wasalam. Pendidikannya terbaik, pendidiknya adalah terbaik, caranya adalah terbaik, maka hasilnya juga terbaik. Generasi para sahabat khairun nas qarni, generasi sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelah sahabat tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya atsba'ut tabi'in. Tiga generasi utama inilah yang kemudian dikenal oleh generasi-generasi sebelumnya, para ulama setelahnya, yakni sebagai enam qurun al-mufaddalah, generasi-generasi utama, enam salaful ummah, salafus soleh, pendahulu umat, pendahulu yang soleh. Nah, kita datang belakangan, urusan kita seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, ikutilah Wala tabtadi'u, jangan bikin jalan baru, cara baru, agama baru, tuntunan baru, jangan. Ikuti saja. Faqad kufitum, itu sudah cukup untuk kalian. Jadi mengikut yang baik. Makanya Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang awal menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan kalian mendahului, ibaratnya apa? Kita di belakang. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Jangan kalian berani menyatakan syariat, agama, kalau itu nyata-nyata Allah dan Rasul tidak menetapkannya. Jangan menyatakan ini halal, ini haram, kalau memang Allah dan Rasul tidak menyatakannya. Jangan mengatakan itu bagian dari agama kalau Allah dan Rasulnya tidak menetapkannya. Artinya apa? Ikutilah. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Dan sebutkan dalam tafsirnya Al-Imam Al-Katsir, la taqulu qawlan, jangan kamu berpendapat kecuali Allah dan Rasulnya telah berpendapat. Jangan menyelisih. Artinya ikuti, jangan mendahului. Artinya kita jadi makmum, jangan mendahului. Namanya makmum itu haram mendahului imam. Bukan begitu? Nah, makanya Rasulullah SAW, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk, rukuklah. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, sujudlah. Nunggu imam. Nah, sampai selesai. Ini hanazakumullah. Begini juga kita, jangan kita mendahului Allah dan Rasul, hendaknya kita jadikan Allah dan Rasul itu depan sebagai imam, Al-Quran dan As-Sunnah itu imam kita, kita mengikuti sebagai pengikut yang setia. Faqad kufitum, cukup, ya, cukup. Nah, enggak ada kurangnya. Walhamdulillah, makanya nikmat kita ingatkan, kita sebagai umatnya Rasul alaihi salatu wasalam diutus bagi umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, yang Rasul alaihi salatu wasalam membacakan ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, sampailah kepada kita ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, upaya tazkiyahnya Rasul alaihi salatu wasalam, pembersihan yang dilakukan oleh Rasul membuahkan hasil, bahkan sampai kita hari ini kita rasakan. Naam, dengan bimbingan Islam, cahaya Islam, hilanglah yakni kegelapan zaman jahiliyah. Dan Rasul alaihi salatu wasalam menegakkan, menjalankan, memberikan taklim, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Siapa yang diajar ya, ikhwan? Yang diajar Rasul siapa? Para sahabat. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an dan Al-Hadis, itu adalah termasuk bagian dari kita mengikuti jalannya para sahabat. Min da'bihim ta'lim. Nah, kebiasaan mereka, hanya zakumullah, budayanya di kalangan para sahabat itu adalah budaya ta'lim, kebiasaan ta'lim. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka. Nah, sehingga mereka menjadi umat terbaik, menjadi jayanya Islam di zaman mereka. Zamannya para sahabat. Kegemilangan Islam. Zamannya para sahabat. Artinya kalau umat belakang ini juga mengikuti mereka dengan cara yang baik, akan memperoleh apa yang diperoleh oleh para sahabat. Walaupun tidak sebaik dan tidak sesempurna para sahabat. Nah kita ketika ingin menjadi pengikut Rasulullah, pengikut para sahabat yang baik, nah, kita meniti jalan yang mereka titi juga. Mereka adalah orang-orang yang ahrasun nas alal ilm. Orang-orang yang paling semangat dalam hal ilmu. Para sahabat. Sampai-sampai Umar dengan pembantunya yatanawab bergantian. karena tidak memungkinkan untuk hadir terus adanya kesibukan, maka bergantian dengan pembantunya. Kamu datang hari ini, nah, ketika sudah pulang dari taklim ditanya, apa yang kamu peroleh? Tidak mau ketinggalan apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Barangkali turun wahyu, ayat, sampai hadis. Besok ganti Umar yang berangkat. Disampaikan juga kepada yakni pembantunya. Karena Rasul alaihi salatu wasalam juga menyatakan nam untuk menyampaikan apa yang didapat. Nah, fal yuballighu sahid al ghaib, hendaknya orang yang tidak yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Alhamdulillah sekarang ini kan ada apa sarana-sarana untuk bisa rekaman nyampe, ya kan. Tapi ikhwan jazakumullah, jangan kemudian mengandalkan itu. Gampang-gampang enggak hadir, kan ada rekaman. Kan juga dapat bagian. Karena hadir itu adalah terbaik. Taklim ikhwan jazakumullah, terbaik adalah taklim dengan hudur majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, keutamaannya jauh, barokahnya jauh, dan hasilnya pun akan jauh. Daripada sekedar apalagi ya. Nah, biasa kalau rekaman, ngandalin rekaman itu ya baru sepertiga. Sudah. Biasanya kurang konsentrasi, bahkan hilang sama sekali. Hebat kali ini taklim berjam-jam muter terus. Ternyata orangnya sudah di alam lain. Belum biasanya sambilan gitu ya. Enggak. Beda dengan hadir di taklim. Minda bisalaf ya ikhwan jazakumullah, mereka hudur majelis ilmu. Para ulama, terlahir mereka sebagai ulama yang awalnya adalah tidak beda dengan kita. Orang yang juga belum mengerti agama sebelum belajarnya. Tapi ketika mereka belajar, hadir di majelis ilmu, menimba ilmu di hadapan para ulama, di hadapan para ahlinya, maka biinillah dalika fadlullah yu'ti man yasha, yang demikian adalah karunianya Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu adalah ditempuh dengan sebab. Enggak mungkin mereka jadi ulama kemudian kerjaannya duduk-duduk jalan-jalan saja. Mereka adalah hadir di majelis ilmu, mereka menghafal ilmu, mereka mencatat ilmu. Demikian sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada Abu Hurairah. Ketika beliau mendapati Abu Hurairah ini biasanya begadang. Begadang apa kira? Apa begadang sibuk membaca WhatsApp atau Telegram? Atau nonton? Beliau sibuk dengan hadis yang didapat seharian. Murojaah hadis yang didapat seharian. Tidak ingin hadis itu hilang daripada beliau. Makanya keistimewaan yang beliau dapatkan dari kafatullah yatihi mayyasha, dan demikian adalah termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Diakui dalam Sahihain, dalam Kitab Sunan, Abu Hurairah. Padahal beliau yakni antara kurang lebih 4 tahun dari masuk Islamnya, kemudian mengambil hadis dari Rasulullah SAW. Namun dengan sebab ketekunan dan sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah keutamaan yang didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Karena beliau begadang merojah hadis, makanya Rasulullah SAW memberikan resep kepada beliau. Kalau beliau khawatir tidak bisa bangun sepertiga akhir malam, maka yakni ada sunnahnya sholat sebelum tidur. Sholat apa? Sebelum tidur tuh. Sholat tahajud, sholat malamnya, sholatul lail dan witirnya sebelum tidur. Seutama-utama sholatnya tahajud dan witir adalah setelah tidur, apalagi sepertiga akhir malam. Tapi bagi yang semisal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, boleh diperbolehkan adalah sebelum tidur kalau mengkhawatirkan dirinya nanti tidak bisa bangun, kecuali ya ini mungkin waktu subuh tidak ada waktu untuk ya ini seperti akhir malam karena gadangnya beliau terhadap ilmu. Dan kita mengetahui hukum begadang pada isya itu adalah makruh, kecuali kalau ada maslahah diniyah, ada maslahah agama, karena ta'lim, karena murojaah, karena menghafal, atau karena bahas tentang fikih, bahas tentang akidah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ya. Nah, kalau orang sekarang buat begadangnya jago-jago. Nah, sudah nyandingnya kopi, ya kan, cemilannya kacang. Nah, itu kan semakin tambah anggota semakin asik. Sampai jam 1 sampai jam 2. Nah, apa? Begadangnya murojaah, bahas masalah ilmu. Nah, anzaqullah. Begadangnya ada pembahasan kesana kemari, bukan perkara diniyah, bukan perkara-perkara agama. Sudah begitu nanti subuhnya jadi kurban. Nah, bangunnya kesiangan. Nas'allahu salamah wal afiyah. Ikhwani fiddin rahiman wa rahmakumullah. Sekali lagi, walhamdulillah kita ada Rasul sebagai panutan bagi kita. Ada para sahabat, jalannya terang, benderang. Mereka lewati, mereka jalani. Kita tinggal nyontoh. Cuman permasalahannya kita mau belajar terhadap contoh yang sudah ada atau tidak. Namanya kalau gak belajar walaupun sudah ada contohnya. Antum misalnya gak belajar matematika, walaupun di situ bukunya ada contohnya semua, misalnya semua. Nah, tapi gak belajar. Dalam masalah matematika saja gak bisa. Apalagi dalam perkara din, perkara agama yang perlu dalil. Nah, perlu ayat itu tafsirnya, hadis itu perlu sarahnya. Nah, kemudian tatbiknya, prakteknya bagaimana? Nah, ini penting. Ayat, hadis, tatbiknya bagaimana? Prakteknya yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat bagaimana? Nah, itu kalau enggak dipelajari, maka itu akan suatu kita adalah perkara yang kita buta. Nah, meleknya kalau dalam perkara-perkara dunia, tapi dalam agama buta. Kenapa? Enggak belajar. Nah, makanya al-jahludaun qatil, kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, kebodohan itu adalah penyakit yang paling kronis, paling membahayakan. Kebodohan. Nah, ikhwanu jazakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya kebodohan itu adalah sebuah penyakit. Makanya beliau menyatakan wasifaul ayyi as-su'al. Obatnya orang tidak tahu, berarti tidak tahu itu penyakit, maka perlu diobati. Di antara obatnya adalah as-su'al, bertanya. Nah, dengan sebab bertanya dapat jawaban, alhamdulillah hilanglah kebodohan. Yang awalnya tidak ngerti jadi ngerti. Yang awalnya enggak tahu hukumnya jadi tahu hukumnya. Bertanya. Nah, dan itu menjadi resep bagi kita. Ikhwan jazakumullah, kita mesti akui kita ini terlahir dalam keadaan bodoh. Enggak tahu apa-apa. Nah, walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak tahu sedikit pun. Nah, hatta 5 rupiah enggak tahu. Nah, apalagi urusan duit. Nah, urusan kaitannya dengan dirinya enggak tahu. Yang taunya cuman cenger aja pokoknya. Lapar juga cenger. Nah, buang hajat juga cenger, haus juga cenger, nangis aja bisa. Dalam keadaan selemah-lemahnya, belum punya pakaian terlahir, enggak tahu apa-apa. Enggak ada kemampuan, lemah. Nah, namun Allah Ta'ala memberikan yakni modal bagi kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ada la'allakum tashkurun. Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian mensyukuri. Caranya mensyukuri apa? Gunakan apa yang Allah berikan ini sebagaimana fungsinya. Apa maksudnya Allah Ta'ala berikan ini? Ini adalah dikenal sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Qayyim, hadiyah adatul ilmi. Inilah alat panca indera untuk meraih ilmu. Disyukurinya berarti digunakan untuk belajar ilmu. Supaya dari awalnya tidak tahu, supaya tahu. Itu dengan menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita memahami ilmu. Ilmu yang benar. Makanya Imam As-Safi rahimahullah ta'ala dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam manakib Imam Syafi'i, beliau mengatakan ta'allamal ilma. Nah, belajarlah ilmu. Nah. Belajarlah ilmu. Kemudian kata beliau, fa innal mar'a la yuladu 'alima wa laisa akhul ilmi kaman huwa jahilu au jahilu. Karena sesungguhnya setiap orang itu tidak ada yang terlahir langsung berilmu, sekalipun itu rasul. Terlahir langsung berilmu, tidak ada. Nah, kata Imam Syafi'i, fa innal mar'a la yuladu 'alima. Setiap orang tidak ada lahir dalam keadaan langsung berilmu, bisa apa-apa. Nah, maka belajarlah ilmu. Walaysa akhul ilmi kaman huwa jahil. Dan tidaklah sama antara orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Makanya Allah Ta'ala katakan juga, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, resepnya diantaranya fas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu manakala engkau tidak mengetahui. Nah, jadi sok tahu itu harus kita hilangkan. Kita apa? Semuanya harus belajar. Semua yang belajar, tak terkecuali yang bicara di depan juga harus belajar. Nah, apalagi kita yang yakni sughayyir-sughayyir, kecil-kecil ini. Tuwailib-tuwailib, santri kecil masih. Nah, mau dibilang TK kita ini ya, baru ibaratnya merangkak, baru mengenal-mengenal. Mubtada apa? Masih apa ya? Loadingnya butuh buka. Mubtada itu apa? Khobar apa? Apalagi sudah isim kana, khobar ka ina, misalnya macam begitu. Nah, apalagi sudah itu kita masih perlu loadingnya masih buka-buka. Nah, ikhwan jazakumullah. Kalau enggak belajar, nah, maka penyakit itu terus akan ada pada kita. Kalau enggak belajar, maka adalah belajar. Itu adalah resepnya untuk kita mengetahui bimbingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bahasa Arab ya baru-baru belajar, minimal utamanya adalah kajian pembahasan tentang ayat tafsir Al-Qur'an, baik itu masalah akidah, baik itu masalah ahkam syar'iyah, hukum-hukum syariat, fikih. Nah, begitu juga pembahasan hadis-hadis, baik itu hadis-hadis tentang akidah, hadis-hadis tentang fikih, ahkam, masalah hukum-hukum sehari-hari kita, apalagi berkaitan dengan dunia kita, maka itu harus kita ketahui. Imam Ahmad yang sudah menjadi imam tersohor, terkenal, Nah, terus belum rojiah, terus belum mendalami ilmu, terus bahas hadis, sampai-sampai ditanya oleh muridnya, ya imam, nah, hatta mata antaktubal hadis, wah imam, sampai kapan kau menulis hadis? Beliau kalau menulis hadis sampai malam-malam. Nah, sampai malam-malam, sampai makanya ada yang bertanya di antara muridnya, wah imam, mana yang lebih utama? Orang bisa sholat malam, segera tidur dan bisa sholat malam. Atau orang yang menulis hadis, mempelajari ilmu, membahas ilmu, nanti gak bisa sholat malam. Karena begadang. Gak bisa bangun akhir malam. Seperti akhir malam. Kata Imam Ahmad, kalau dia sholat malam, maka pahalanya untuk dia sendiri. Tapi kalau dia bahas ilmu, bahas hadis, nulis hadis, maka pahalanya untuk dia dan orang lain. Nah, yang lebih utama, yang lebih afdol lagi, juga bahas hadis, belajar ilmu, juga bisa bangun malam. Nah, artinya kalau itu dibandingkan, ilmu itu adalah fadluhu muta'addi. Keutamaannya itu lewat. Bukan hanya kepada orangnya saja yang punya ilmu, tapi untuk orang lain. Kalau sifatnya ibadah-ibadah person, itu mentoknya sampai ilal ladzina amanu wa amilu sholihat. Sampai situ. Tapi kalau dia punya ilmu, bisa memberikan tausiah, bisa memberikan nasihat, dia bisa melanjutkan. Wa tawasaw bil haq. Watawasau bisab. Orang yang punya ilmu, majal, ya, kesempatan, peluang untuk apa? Menjadi bagian dari sebaik-baik umat lebih luas. Untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allah Ta'ala berfirman, "Kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat. Urijat linnas, yang telah dikeluarkan untuk manusia ini. Kapan? Apa sifatnya? Apa misinya? Yang menjadikan terbaik, umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah nahyu 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Dalam keadaan kalian senantiasa beriman kepada Allah. Kalau semakin dia tahu yang ma'rufnya banyak, semakin tahu kemungkaran itu banyak, maka semakin majal, peluang, kesempatan untuk dia amar ma'ruf, nahi mungkarnya juga semakin banyak. Nah, dan dia termasuk bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini adalah orang-orang pilihan. Allah Ta'ala menyatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nah, jadilah di antara kalian ummatu yad'una ilal khair, umat yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah dari munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini hadisnya. Termasuk bagian orang-orang yang memiliki keistimewaan. Nah, makanya ya sesuai dengan kapasitas kita, ada kesempatan amar ma'ruf nahi munkar, tafaddal. Dengan cara yang hikmah. Karena Allah Ta'ala memberikan dan Rasulullah SAW menuntunkan cara amar ma'ruf nahi munkar itu juga ada caranya. Ada metodenya, ada uslubnya. Tidak langsung main gebrak begitu saja. Ada tuntunan-tuntunannya. Amar ma'ruf nahi munkar sebagai, apalagi tukang istilahnya ya, tukang amar ma'ruf nahi munkar, mubalig, dai, ustad misalnya, harus ngerti fikihnya, yakni uslub fikhu al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Harus tahu metode fikihnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mau menjadi bagian dari kuntum khara ummatin uhrijat linnas. Nah, kok cumannya satu saja yang diambil? Apa? Amar ma'rufnya saja. Ta'muruna bil ma'ruf. Tanhauna 'anil munkarnya mana? Enggak ada. Enggak berani melarang syirik. Nah, enggak berani melarang bid'ah. Jangan itu menjadi bagian dakwah tauhid. Jangan itu menjadi bagian dakwah mengajarkan sunnah dan melarang bid'ah. Mana fikihnya? Rasul alaihi salatu wasalam sebaik-baik dai. Nah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dakwahnya terbaik, caranya terbaik, yang disampaikan adalah terbaik. Nah, kemudian dimusuhi, bahkan dicaci, dimaki, bahkan disakiti, bahkan hendak target menjadi target pembunuhan. Ini Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, ikhwan jazakumullah. Makanya orang amar ma'ruf nahi munkar ya harus diikuti sabar. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Apa salahnya? Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Ini berarti urusan pribadi. Urusan ibadah pribadi, tegakkan sholat. Seutama-utama ibadah. Namun, kita sebagai kehidupan bersama dengan manusia, di tengah-tengah manusia, dengan kaum muslimin, bahkan dengan orang kafir sekalipun, kita tidak boleh menutup mata terhadap apa-apa yang di hadapan kita. Kalau yang ma'ruf bagaimana, yang mungkar bagaimana? Maka Allah Ta'ala ajarkan sebagaimana nasihatnya Luqman Al-Hakimi kepada anak, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari yang munkar. Kalau itu kemudian ada saja memusuhi, nanti menimbulkan gejolak bisa jadi dan sebagainya. Kalau antum sudah tempuh sebaik-baiknya dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasul dengan hikmah, nah kok kemudian risiko dimusuhi, bahkan ingin disakiti dan sebagainya. Ya itu termasuk memang risikonya. Mau jadi orang yang dapat keutamaan dari Allah. Nah, ada ujiannya, ada cobaannya. Makanya nasihatnya Luqman kepada anaknya, wasbir ala ma asaba. Sabarkan dirimu terhadap apa yang menimpa. Nah, Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, nah, dakwahnya beliau sebagai nabi, sebagai rasul, menerima wahyu. Nah, sebaik-baik dai, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar-gelar yang semuanya indah. Hanifa, orang yang lurus. Nah, Ibrahim alaihissalam, namun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menyeru kaumnya, ya, innama ta'buduna min dunillah awsana, tidak lain yang kalian sembah itu adalah, selain Allah itu adalah berhala-berhala. Ingatkan kaumnya dan sebagainya, diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang mendustakan beliau, itu satu hal yang artinya wajar dalam kehidupan sebagai dai mubaligh. Ada yang nerima, ada yang mengingkari. Sekalipun yang diajarkan sudah benar, sekalipun cara yang sudah ditempuhnya dengan hikmah, dengan bagus, ada saja pihak-pihak yang tidak mau terima. Risikonya. Sabar. Nah. Qad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Sungguh umat-umat dahulu sudah muncul adanya orang-orang yang mendustakan, enggak percaya sama rasulnya, enggak percaya sama nabinya. Nah. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah tugasnya seorang rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, penyampaian yang gamblang. Urusan diterima walhamdulillah, kalau diterima, enggak diterima apalagi ada sebaliknya ditentang, sebaliknya dimusuhi, sebaliknya dan sebagainya dan sebagainya, sabar. Nah, tidaklah tugasnya Rasul kecuali sekedar menyampaikan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita sesuai dengan kapasitas kita, apa yang kita dapatkan dari kebaikan, apa yang kita mengerti dari ayat, apa yang kita pelajari dari hadis, kita tahu minimalnya adalah ya ini orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, keluarga-keluarga kita. Nah, ajak, tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nahi mungkar, nasihati, arahkan. Bagian dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian bisa meluas tetangga kanan kiri, teman kerja. Nah, daripada tiap hari ngobrolnya kesana kemari, ya silakan ngobrol, obrolan yang bermanfaat kaitannya dengan kerja dan sebagainya. Tapi ada waktu, ada kesempatan, ajak mereka. Nah, ajak mereka untuk mengenal agama ini lebih mendalam, mengenal tuntunan Rasulullah SAW, jalannya para sahabat. Mereka tahu bahwasanya perkara yang baik itu memang harus dipelajari, harus dipegangi, harus diamalkan. Tapi jalan kebaikan itu banyaknya mereka belum tahu. Kasih tahu mereka. Ini hamdulillah. Nah, kalau ini ya, inilah yang termasuk bagian yang luar biasa. Kita menyampaikan itu dapat pahala, apalagi kalau diikuti maka pahalanya lebih. Gak diikuti, dimusuhi juga ada pahalanya. Kalau kita sabar hadapinya, semua kondisi hasilnya setelah itu baik. Kalau diikuti, alhamdulillah. Rasulullah SAW menyatakan, man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dah. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala, ditambah pahala orang yang mengikuti setelahnya. Lu kalau gak diikuti, gak diterima, gak ada sia-sianya. Itu adalah jalannya para rasul, dakwahnya. Bahkan mereka juga ditentang, ditolak. Sabarnya kalian itu dapat pahala. Nah, ikhwan jazakumullah. Demikian. Begitu juga ketika kita waktu dulu belum tahu, nah belum mengaji, belum mengenal yakni tuntunan sunnah, belum mengenal tauhid, ada teman, entah itu tadi ajak langsung, entah itu dipinjemin buku atau majalah, entah itu dipinjemin audio, alhamdulillah. Itu sebab. Begitu juga kita ke yang lain. Kebaikan ini perlu disebar, perlu ditularkan. Nah, karena itu akan menghasilkan kebaikan untuk kita dan kepada yang lain. Sekali lagi, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Asr itu, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya sehingga saya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, adalah kita sebagai orang yang beriman, nah ketika hendak mendapatkan keberuntungan, tidak hanya sekedar menengoknya ke pribadi kita. Dalam artian kebaikan ini bukan hanya kepentingan pribadi kita, kemudian tutup mata kepada orang lain. Nah, ke kita juga iman amal soleh. Itu kalau ke kita. Iman itu sebagai buah dari ilmu. Nah, sebuah dari ilmu. Tidak mungkin iman kecuali ada ilmu. Setidaknya ikhwan jazakumullah mengilmui tentang syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, kalimat tauhid. Nah, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengajak sahabat yang lain untuk ke majelis ilmu, untuk menggali ilmu, mempelajari ilmu, beliau mengatakan, hayya najlisu sa'atan linazdada imana. Ayo kita duduk sesaat untuk kita menambah iman. Karena ilmu itu akan memperkuat iman, membuahkan iman. Nah, ilmu. Kemudian setelah berilmu, diamalkan. Menjadilah amal soleh. Ini kalau upaya ke diri kita. Sekarang, nah bentuk sosial kita, kepedulian kita kepada yang lain. Yang ketiga, tawasau bilhaq dan tawasau bisabr. Maka ini kita ada kesempurnaan, mengajak kesempurnaan diri kita, juga mengajak kesempurnaan ke orang lain. Kalau ke diri kita ya, kita sendiri yang dapat. Tapi kalau sudah ke orang lain, kita double dapat pahalanya, keutamaannya, berlipat. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, nam man talabal man sahhat niyatuhu fi talabul ilm la ta'dilu syai. Siapa yang benar niatnya dia ketika mencari ilmu, maka tidak ada yang menandingi nilainya. Luar biasa. Kemudian muridnya bertanya, "Ya Imam, kaifa sahhat niyatuh?" Wahai Imam, bagaimana benarnya niat ketika orang itu mencari ilmu? Kata beliau, dua. Kalau mau nilainya luar biasa tapi tidak tertandingi tadi, dua nilai. Ya ini pertama, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Menghilangkan kebodohan dirinya. Nah, ini berarti upaya kesempurnaan diri. Menghilangkan kebodohan pada dirinya. Hilangnya kebodohan tadi apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau sudah, selanjutnya wa'an ghairihi, juga menghilangkan kebodohan orang lain. Artinya apa? Ilmu itu ditularkan, disampaikan ke yang lain. Nah, kita sudah belajar hukum ini. Ajarin ke orang lain, beritahu. Nerima alhamdulillah, tidak ada ruginya. Cuma caranya yang baik, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah orang itu kepada jalan Rabb-mu. Nah, istiqomah, pegang dengan agama ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ini bi sunnah, sesuai dengan tuntunan sunnah. Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus Abu Musa al-As'ari dan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, ketika mengutus mereka untuk berdakwah, pesannya Rasulullah SAW, yassira walatu asira, basira walatu nafira, ringankan jangan perberat. Nah, berilah kabar gembira, jangan kamu bikin orang lari. Nah, jadi diperhatikan keadaan madu itu di orang yang mau diajak. Waktunya yang memungkinkan, suasananya mendukung, gitu. Caranya bagaimana? Karakter orangnya diketahui. Nah, ikhwanizakumullah, dengan cara berhikmah. Nah, harapannya adalah orang itu menerima hidayah. Maka kalau sudah demikian, kita dapat pahala diri kita, ditambah pahala dari orang lain yang ikuti. Coba, berarti apa? Berlipat nih pahalanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Kalau orang itu belajar ilmu, benar niatnya, la ta'dilu syai. Tidak ada satupun yang menandinginya. Nilainya luar biasa. Nah, ikhwan fillah. Maka setidaknya ghirah kita semangat adalah keluarga. Nah, arahkan istri cinta ilmu, anak cinta ilmu, ajarin 1, 2, 3. Kalau bisa langsung, enggak bisa langsung, apa yang bisa digunakan? Ajak untuk hadir taklim. Punya kendaraan, alhamdulillah diberi kemudahan. Enggak punya, mungkin lewat rekaman sebagainya. Nah, datang enggak bisa karena dia harus membonceng teman, gak bisa bawa keluarganya, ya sudah, keluarganya nanti dikasih oleh-oleh. Nah, ini yang didapat dari taklim. Ini hadisnya, ini ayatnya, ini ya ini faedahnya. Subhanallah. Demikian, ya. Nah, hal-hal yang demikian secara teori enak kayaknya kan itu. Makanya enak gitu ya. Tapi prakteknya ini perlu tajarrub. Dicoba, dipraktekkan. Jangan sekedar dengar. Nah, coba kita ini suami-suami, pernah enggak nasihati istrinya dengan ayat? Pernah enggak menyampaikan hadis ini kepada istrinya? Nah, Enggak hafal, Ustaz. Ya sudah, sodorkanlah lewat tulisan. Nah, ini bimbingannya. Ini saling menularkan ilmu. Oh, ini istri saya sudah tahu. Tidak ada salahnya murojaah. Nah, satu kali kalau dia lupa, dalam artian tergelincir, ingat, kan kita pernah baca hadis. Ini hadisnya begini, kok kamu begitu? Nah, ikhwan, upaya apa yang bisa kita jalani? Nah, kalau bisa ngajak ke ta'lim, alhamdulillah, lewat majalah, lewat buku yang bermanfaat, lewat audio. Nah, oh, istri kita online, terus apa? Sibuknya online, niatnya online. Nah, siang malam online, dagang aja misalnya. Masih ingatkan. Nah, waktunya tolakul ilm. Sehari itu tidak cukup kita nambah, yakni keuntungan bisnis, keuntungan dagang, keuntungan usaha, keuntungan kerja. Mana keuntungan yang akan kita siapkan untuk akhirat kita? Ilmu sudah nambah belum hari ini? Nah, ibadah salat sunnahnya sudah nambah belum hari ini? Apa yang dikerjakan? Baca Al-Quran, sudah ada belum tambahannya? Qiraah Qurannya, tilawah Qurannya, Al-Quran ada jelas, bisa baca. Yang dibaca SMS terus. Nah, Al-Quran mahjuroh, ditinggalkan. Nasallahu salam wa alaikum. Ikhwan, peluang kita mengajak keluarga amar ma'ruf nahi munkar luar biasa. Cuman kalau kita gak terbiasa, nah, gak mengkondisikan demikian, nah, nanti hanya sekedar perkara yang kita dengar atau sekedar teori. Dalam rangka supaya kita tidak yakni masuk kepada apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, la yadkhul jannah dayus, enggak akan masuk surga dayus. Laki-laki suami pimpinan rumah tangga yang membiarkan keluarganya terjatuh dalam berbagai kemungkaran-kemungkaran. Tidak ada ghirah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya itu tadi, perlu sedikit demi sedikit latihan-latihan. Kalau sudah terbiasa nuturin istilahnya, nasehatin, itu nanti enak. Kalau belum biasa sama istrinya aja, nah, kaku-kaku, enggak berani dan sebagainya. Nah, aja duduk, nih, inilah hadisnya. Walaupun enggak hafal, ini loh hadisnya, baca. Subhanallah, nuansa yang demikian itu diadakan, dicoba, dipraktekkan. Nanti kalau sudah menjadi biasaan, ketika itu enggak, suatu kali enggak ada, itu rasanya ada satu kenyamanan yang hilang. Nah, ikhwanuzzakumullah, ini adalah bukan hanya sebatas kepada Luqman kepadanya, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar, perintahkan budaya ma'ruf, cegahlah budaya ma'ruf. Keluarga sudah, alhamdulillah ada kondisi amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin teman kerja, tetangga, siapa yang di selama ini teman dekat, duduk dan sebagainya. Antum juga cari-cari teman yang bagus. Nah, yang harapannya adalah bisa membawa kebaikan, dia juga bisa menerima kebaikan. Alhamdulillah. Nah, ini ikhwanul jazakumullah, sementara sebagai dorongan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dimudahkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui kitab-kitab para ulama yang kita bacakan di majelis-majelis kita, dan begitu juga majelis-majelis asatidzah. Alhamdulillah, termasuk kita ada kajian mungkin sekian bulan sekali mengundang asatidzah untuk menjadi membimbing kita membacakan ayat, membacakan hadis. Alhamdulillah, itu adalah sebuah nikmat yang besar. Kita senantiasa mensyukurinya dan kita jadikan sebagai sarana untuk kita bisa menambah ilmu, mengkaji ilmu, ikhwan jazakumullah, agar mendatangkan barokahnya apa yang Allah Ta'ala berikan dari nikmat-nikmat ini kepada kita. Ini apa yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, belum kita lanjutkan materi kajian kitab kita dari kitab Al-Fawaid. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada kekurangan yang salah saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.